Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang tanda-tanda bagi i'rab pada nasab. Ya. Bahwasanya kita telah mengetahui, ya, untuk nasab, ya, untuk i'rab pada nasab, ini ada 5 tanda-tandanya. Yang pertama, fathah, al-fathatu. Kemudian yang kedua, al-alifu, al-alif. Yang ketiga, al-kasratu, al-kasrah. Yang keempat, al-ya'u, yaitu ya. Dan yang kelima, hadzun nun, yaitu menghapuskan nunnya, dihapuskan nunnya. Dan pada pertemuan lalu kita telah membahas, ya, tanda i'rab nasab yang pertama, yaitu qala musannif, ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'. Adapun fathah, ya, dia menjadi tanda-tanda bagi i'rabnya nasab, ya, pada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, jam'ut taksir. Yang kelima, fi'lul mudari. Idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai. Ya. Maksudnya ada pada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad, ya. Bahwasanya dia ini harakatnya menjadi fathah, ya. Asalnya dommah zaidun, maka dia menjadi zaidan. Kemudian jam'ut taksir, ya. Tullabun menjadi tullaban. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhari, ya, yang dia kemasukan alamat nasabnya, bahwasanya pada hari ini kita akan membahasnya, ya. Fi'il mudhari yang dia kemasukan, ya, alamat nasab, ya, ia dakhala 'alai nasib, ya, penasib, ya, ada namanya nanti nawasib, ya, yang menasabkan fi'il, ya. Jadi fi'il itu tidak bisa dia menjadi nasab kecuali kemasukan ada namanya alat-alat penasab, ya, atau huruf-huruf dari huruf penasab. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya asal fi'il mudhari ini adalah dhammah. Nah, nabrahu, ya, nabrahu, jadi dhammah nabrahu, dhammah pada ha. Ketika kemasukan alamat atau alat-alat penasab, ya, maka menjadilah dia nasab, ya, menjadilah dia alamatnya bukan lagi dhammah tapi menjadi fathah. Contohnya, nabrahu menjadi lan nabraha, ya. Kemudian yang lainnya, ya, yaf'alu menjadi lan yaf'ala, yadribu menjadi lan yadriba. Ya, di sini kita ambil faedah bahwasanya, oh, ternyata fi'il bisa juga, ya, menjadi fathah ketika dia kemasukan penasab, ya, alat penasab seperti lan tadi. Nah, di sini kita ambil faedah juga, ya, bahwasanya dikatakan mu'alif fi'il mudhari yang dia kemasukan, ya, alat-alat penasab yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun, ya, yang tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi kalau dia bersambung ya dengan sesuatu, maka dia bukan lagi i'rabnya dengan fathah ya. Tapi nanti kita akan mengetahui pada pertemuan dari i'rab nasab ini ada namanya menghapuskan nun ya. Ini nanti kita jelaskan pada akhir dari pembahasan i'rab dari nasab ini. Ya, dipahami dulu. Yang jelas kalau fi'il mudhari tadi ya, yang asli maksudnya yaf'alu, yadribu ya, dan seterusnya nabroha, maka ini ketika kemasukan alat penasab seperti lan tadi, maka lan nabroha, nabrohu jadi lan nabroha, yadribu jadi lan yadriba, yaf'alu jadi lan yaf'ala. Nah ini kita ambil faedah bahwasanya fi'il mudhari juga bisa berharokat fathah ketika apa tadi? Ketika kemasukan alat penasab. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa ammal alifu. Nah, ini tanda yang kedua ya. Niyabatul alif anid dhammah ya. Maksudnya alif ini pengganti niyabatul alif anil fathah, pengganti dari fathah. Alif ini adalah pengganti dari fathah. Wa mal alifu ya. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab ya, pada isim-isim yang lima. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik ya. Jadi alif ini dia menjadi alamat atau tanda bagi i'rab nasab ya. Sudah kita ketahui ya, kalau asmaul khamsah ya, ini asmaul khamsah kalau dia pada alamat ya dhammah, itu alamat i'rabnya rafa, maka dia apa? Dengan waw ya, bertemu dengan waw. Nah ini asmaul khamsah jika dia di i'rab pada kedudukan dia ini i'rabnya nasab, maka dengan alif ya. Contohnya ra'aitu abaka, asalnya abuka ya. Tapi karena kedudukan dia kedudukan ya i'rabnya nasab ya, maka menjadilah ra'aitu abaka ya, akhuka menjadi ra'aitu akhaka ya, hamuka menjadi ra'aitu hamaka, fuka ra'aitu faka ya, dzumalin menjadi ra'aitu dzamalin ya. Semuanya ada alifnya, abaka ya, alif pada ba tadi, abaka ya, akhaka, hamaka, faka, dzamalin ya. Ini semuanya berubah yang asalnya waw berubah dia menjadi alif ya. Ini kalau dia kedudukannya alif ya. Jadi kalau i'rabnya nasab ya pada alif ya. Alif ini menjadi alamat dari tanda i'rab tadi pada nasab, maka ini terjadi pada asmaul khamsah, isim-isim yang lima ya. Jadi yang lima ini merupakan tanda-tandanya adalah al-alif ya. Dimanapun dia berada, bahwasanya ketika dia menduduki kedudukan nasab ya, bahwasanya i'rab asmaul khamsah, ingatkan ini adalah alif. Kemudian alamat yang ketiga ya, ini masih mudah ya, nanti kita jelaskan alamat-alamat yang selanjutnya. Kemudian alamat yang ketiga niyabatul kasrah anil fathah ya, bahwasanya kasrah ini sebagai pengganti dari fathah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annathis salimi ya. Adapun kasrah ya, maka dia menjadi tanda bagi i'rabnya nasab ya, menjadi tanda jika berkedudukan nasab ya kasrah ini, maka pada isim jamak muannatsis salim ya, isim yang jamak yang muannats ya, bagi perempuan yang selamat dari perubahan-perubahan ya. Contohnya ya, muslimatun ya, maka dia ketika dia menjadi kedudukannya menjadi nasab ya, ra'aitu muslimatin ya, jadi kasrah tin ya, atau ra'aitu almuslimati ya, ya bisa ditanwin bisa juga tidak ditanwin ya, ra'aitu almuslimati atau ra'aitu alfatayati, ra'aitu dan seterusnya ya, alfatayati artinya aku melihat ya wanita-wanita yang muda ya, atau para wanita yang muda atau para pemudi. Ra'aitu muslimatin artinya aku melihat para wanita muslimah. Jadi ini ya mudah ya. Kalau tanda kasrah, ingatkan kasrah ketika dia kedudukannya dia ini i'rabnya nasab, maka ini terjadi pada apa? Pada jamak muannatsis salim. Ya, jika kita melihat nanti ra'aitu muslimat ya. Jangan bingung lagi sudah ya, maka kasihlah harakatnya ra'aitu muslimatin ya. Ra'aitu fatayat misalnya. Jangan lupa lagi maksudnya. Ra'aitu fatayatin, jangan ra'aitu fatayatan, salah ya. Ingatkan fatayatin. Karena ini harakatnya dia apa? Harakatnya kasrah ya. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Khalaqas samawa samawati ya. Khalaqas samawati. Jangan khalaqas samawata wal arda. Salah ya. Khalaqas samawati ya. Nanti wal ardonya apa? Ardo ini isim mufrad. Ini alamat yang ketiga ya, ketika dia kasrah ya, kasrah ini terkhusus pada jamak muannats salim. Kita ulangi lagi ya dari awal. Kalau dia fathah ya, maka dia menjadi alamat bagi i'rab nasab ya, atau bagi yang berkedudukan dia nasab ada tiga ya. Yang pertama apa? Isim mufrad ya, Zaidun jadi Zaidan. Yang kedua jamak mudzakkar salim, jamak taksir ya. Jadi tullabun jadi tullaban ya. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari ya, yang kemasukan alat penasab ya. Contohnya lan nabraha ya, lan yadriba, lan yaf'ala. Asalnya yaf nabrahu yadribu ya, yaf'alu. Semuanya berubah ketika masukkan lan, lan nabraha, lan yadribu, lan yaf'alu. Ini kalau dia sebagai fathah ya, ada tiga tempat. Kemudian kalau dia kedudukannya ya sebagai al-alif ya, maka dia pada satu tempat ya, tabah pada isim-isim yang lima ya. Akhuka, abuka, hamuka, fuka, dzumalin. Semuanya yang selain ada wawnya, dzumalin, fuma, fuka dan seterusnya, ini berubah ya menjadi alif ya. Ra'aitu akhaka wa abaka wa hamaka wa faka wa dzumalin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kita bahas tadi ya. Nanti kita masuk lagi pembahasan yang keempat dan kelima. Yang ketiga tadi apa? Kemudian al-kasrah ya. Kasrah ini menjadi alamat ya, atau menjadi tanda bagi nasab atau bagi i'rab yang nasab atau bagi kedudukan dia ada keadaan nasab ini pada jamak muannatsis salim ya. Jamak ya bagi perempuan ya. Isim yang menunjukkan dua atau lebih untuk perempuan yang selamat dari perubahan seperti muslimah ya. Maksudnya muslimah. Ya. Kalau kita jadikan jamak jadi muslimat ya. Nah, sekarang harakat akhirnya apa? Harakat akhirnya kalau dia kedudukan nasab jadi kasrah muslimatin ya. Kalau dia kedudukannya ya rafa, maka dia dhammah muslimatun. Jadi ini membedakan antara i'rab nasab dan juga i'rabnya rafa. Kemudian yang keempat, ya, niyabatul ya anil fathah. Yang keempat, ya, qala musannifu rahimahullah ta'ala, ya, pengganti ya dari fathah. Wa ammal ya'u, adapun ya, ya, maka dia menjadi tanda, ya, bagi nasab, ya, tanda bagi i'rabnya nasab atau kedudukan nasab fi tasniyah wal jama', ya, pada isim yang dua, isim yang menunjukkan dua, ya, atau jama', nah kira-kira jama' apa nih? Jama' mudzakkar salimnya, maka dia semuanya isim mutsanna atau isim jama' mudzakkar salim ini, ya, dia semuanya kedudukannya adalah ya, alamatnya ya. Contohnya ya, ishtaraitu kitabaini, ya, aku membeli dua kitabnya. Asalnya kitabani, ya, asalnya harokatnya alif. Ini kalau kedudukan dia rofa, itu harokatnya alif. Tapi kalau kedudukannya nasab, nah berubah alif tadi menjadi ya. Ishtaraitu kitabaini, ya. Ini kalau isim mutsanna, isim yang menunjukkan dua. Aku telah membeli dua kitab, ya. Kalau itu adalah kitab, hadza hadani kitabani. Ini adalah dua kitab. Ini kalau kedudukannya rafa. Tapi kalau kedudukannya dia nasab, jangan coba-coba dikasih alif, ya. Jadi bi rubahlah menjadi alif tadi menjadi ya, ya. Ishtaraitu kitabaini, aku telah membeli dua buah kitab. Kemudian ya, kitabaini apalagi, ishtaraitu qalamaini, ya. Ishtaraitu babaini, aku membeli dua pulpen, aku membeli dua pintu dan seterusnya, ya. Kalau kita menjadikan dia kedudukannya dia kedudukan nasab atau i'rabnya nasab. Nanti kita akan mengetahui apa saja, ya, kapan saja dia menjadi kedudukan nasab, kapan saja dia berkedudukan menjadi rafa, kapan saja dia menjadi khafat, kapan saja dia menjadi jazm, ya. Ada nanti i'rab-i'rabnya nanti. Kapan i'rabnya nasab ini? Kapan i'rabnya rafa ini? Kapan ini dan itu, nanti sabar dulu pada penjelasan selanjutnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Ya juga alamatnya, ya. Pada jamak mudzakkar salim, ya. Contohnya, ya, muslimuna, asalnya waw, ya, muslimuna. Tapi ketika dia menjadi kedudukannya menjadi nasab, maka menjadi muslimina, ya. Ra'aitu muslimina, ya. Ra'aitu mu'minina, ya. Jadi tidak boleh, ya, ra'aitu mu'minuna, tidak boleh. Ra'aitu muslimuna tidak boleh, tapi diganti waw tadi menjadi ya. Ra'aitu muslimina, ra'aitu mu'minina, ra'aitu muttaqina, ya, ra'aitu muslihina dan seterusnya. Mereka semua jadi isim-isim tadi berharakat, ya, atau dia menjadi tanda i'rabnya nasab menjadi al-ya, ya. Tolongi bahwasanya ya ini menjadi tanda bagi nasab, bagi i'rabnya nasab atau bagi kedudukan yang nasab pada dua tempat, yaitu apa? Isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Cukup aja. Itu lagi. Dan yang terakhir kita selesaikan, ya, alamat nasab ini. Ya, tanda-tanda bagi i'rab nasab ini. Yang terakhir hadzfun nun, ya. Niyabatu hadzfun nun anil fathah, ya. Hadzfun nun atau menghapuskan nun ini juga bisa menggantikan fathah. Qala wa amma hadzfun nun fayakuna alamatan linnasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Ya. Adapun menghapuskan nun, oh jadi bisa dihapuslah nunnya lah. Inilah antiknya bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesia tidak ada kita menghapus-hapus. bahasa Arab bisa dihapuskan hurufnya. Ya, yaitu menghapuskan huruf nun, maka ini menjadi tanda bagi i'rabnya nasab atau bagi kedudukan dia nasab pada fi'il-fi'il yang lima, ya. Allati raf'uha bisabati nun, yang dia rafa'nya dengan ya menuliskan nun, ya, dengan dituliskan nunnya, ya. Ini ada lima, ya. Yang pertama, ya, taf'alani, ya. Yang kedua, taf'aluna. Yang ketiga, yaf'alani. Yang keempat, yaf'aluna. Kemudian yang terakhir, taf'alina, ya. Jadi ada lima, ya, ingatkan ini. Yang pertama, taf'alani, ya. Yang kedua, taf'aluna. Yang ketiga, yaf'alani. Yang keempat, yaf'aluna. Yang terakhir, yang kelima, taf'alina. Nah, ini kalau semuanya kemasukan alat penasab seperti tadi. Nah, ini yang kita mahukan, ya. Fi'il mudhari, ya, yang dia bersambung dengan akhirnya suatu pun, ya ini, ya, bersambung dengan al-alif, ya. Alif ini domir, domir dan menunjukkan dua, ya. Yaf'alani artinya dua orang yang melakukan. Kemudian waw, domir waw, ini artinya domir yang menunjukkan dua orang atau tiga orang lebih. Yaf'aluna, tiga orang lebih telah melakukan atau sedang melakukan. Kemudian atau kalian, ya, taf'aluna, kalian tiga atau kalian yang melakukan, ya, kalian jamak, kalian lebih dari tiga orang yang melakukan. Kemudian kalau mereka, ya, yaf'alani, mereka berdua melakukan, ya, yaf'aluna, mereka bertiga melakukan. Kalau taf'alina, engkau perempuan yang melakukan. Nah, di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya, ya, kalau dia kedudukannya menjadi nasab, ya, ya, ini kemasukan alat-alat penasab tadi seperti lan, maka dengan menghapus nunnya tadi, ya. Jadi gimana tadi hapus nun? Asalnya taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Dengan menghapus nun gimana caranya? Lan taf'ala, lan taf'alu, lan yaf'ala, lan yaf'alu, lan yaf'ali. Ya, semuanya dengan menghapus nunnya saja, ya. Adapun alif, waw dan ya tadi, ya, ya dhamir mukhatabah, ya. Ya, ini adalah menandakan maksudnya kita ini berbicara kepada perempuan, ya. Taf'ali, lan taf'ali, ya, perempuan, ya, pada terakhirnya ya-nya itu bukan ya depan tadi. Taf'ali, lan taf'ali, maka dengan menghapuskan semuanya nunnya, ya, dipahami bahwasanya hazf nun, menghapuskan nun, maka ini juga menjadi tanda jika dia kedudukannya nasab nanti. Sabar, ya, ada kedudukan nasab nanti apa saja yang dia berkedudukan nasab, maka ini kita ketahui pada fiil-fiil yang lima saja. Apa itu? Taf'alani, taf'aluna yang kedua, yang ketiga yaf'alani, yang keempat yaf'aluna, yang kelima taf'alina. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan masuk, ya, nanti tanda-tanda khafat, ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.